hitam dengan besi dipanaskan. Enggak termasuk, bukan kei. Kei itu berobat, ini kan bukan berobat ya. Iya. Cuman termasuk bentuk-bentuk apa ya? Ya tadi kalau bisa membahayakan dirinya atau menyiksa dirinya dengan hal-hal, paling nanti tinjau dari sisi ini aja, medis. Artinya dari sisi medis, apakah tidak memberikan mudarat sunat dengan laser itu, mudarat pada si anak itu? Ya, apakah ada efek sampingnya? Ya. Artinya kan jalan yang sudah, metode yang sudah baku kan sudah ada, terbukti, ya kan? Tidak ada mudarat, tidak ada ini. Tiba-tiba ada metode baru dengan sunat dengan cara laser ini. Ya, tinggal dilihat nanti apakah ada mudarat dari sisi apa namanya, kesehatan atau tidak. Ya kalau tidak ada, tidak ada masalah. Insya Allah kesehatan itu tajadud, bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, metode-metode seperti itu, dan tidak terikat metodenya. Yang penting apa namanya, sunat itu syariatnya memotong apa? Iya. Rasul Dakar kan begitu bagian apa? Yang menutupi kemaluan. Intinya begitu. Bagaimana bagaimana cara memotongnya? Tidak dijelaskan dalam Islam. Ini berkembang sesuai dengan perkembangan zaman metodenya. Kan begitu. Ini tinggal aja, tinggal apa? Tinggal melihat efek samping yang nanti, apakah ada mudarat yang timbul darinya atau tidak. Ya Allah alam. Cuman mungkin akan dipermasalahkan. Iya. Bagi yang menganggap laser itu dikiaskan dengan api, sehingga bentuk ta'dzib dengan nar, menyiksa dengan api. Mungkin akan dipermasalahkan dari situ saja. Ini kalau dianggap laser itu seperti api hukumnya. Bisa dibahas kembali.